السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat apa? Bawah sekali. Tak baru, penyataan baru. Ya? Bawah sekali. 16 bawah sekali. Bawah sekali. Bismillah pada bawah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, maka menangis pula dan keluarlah darah-darah daripada mata mereka itu. Maka Malik pun berkata ia amboi eloknya dan comelnya kalau menangis di dalam dunia kerana takut kepada Allah, niscaya tiada mengenai akan kamu oleh api neraka pada hari ini. Ditambung lagi sedikit tentang kenyataan orang yang dihukum masuk neraka. Apabila dihukumkan masuk neraka, maka menangis ahli neraka. Macam mahkamah, ha? Eh? Kamu dijatuhkan hukuman penjara 20 tahun dengan 4 sebatan. Takkan suka? Suka. Nangis lah. 20 tahun duk 40 kali raya tau. Nah, setahun 2 kali raya. Nah, 40 kali raya tak jumpa anak bini. Nah, ha, menangis ha. Kena setahun nangis tau. Nah, ha. Ni bakar dalam api. Menangis keluar air mata berambu-rambu. Lepas pada tu bertanya Malik Zabaniyah. Ha. Kepada ahli neraka. Maknanya yang menangis hari ini memberi faedah ke tak? Ada guna tak? Nyesal. Tak ada guna ya. Sebab tu dikatakan hari kiamat sebagai yaumun nadamah, hari penyesalan. Masa ni galak lah kira sini. Tak, biar ada apa-apa. Ni no, sipang duk beki kereta ingat lagi. Burung-burung duk teh. Tengok garik. Haa. Ngepomel-pomel, ngepisting, lapin reka lagi. Ini tak ada kira siapa. Nah, ha. Bukan kata pomel kapal laut. Pomel formula wang. Dah semayang garik, bakar lapin reka. Nah, ha. Tak ada kira siapa. Manager, main golf, main return, main bola kapung. Main bola kapung kan kaki ayam ke? Nah, kaki ayam ni boleh jigit botol. Kalau dalam padang, ada belakang. Tahi lembu ada padang. Dak semayang. Kali main piala dunia, dak semayang, masuk neraka. Dak main kapung, pak padang dia tek lembu, atas pianggu dua ekor beruk duk lepak. Faham? Bih pada nerakalah. Nah, ha ni main je galak neh. Kau duk jual siapa dengan orang bangkarik, kau dah misuk dua, telur bubuh cah dalam leh. Ha, kuah wak dah sikit neh. Ha. Pakai esok kita bereh bawah. Nga takai-takai lah neraka. Ada apa-apa jadi kuah esok. Dah takai tak mayang tak? Nah, dah ada beli. Untuk kedai kapung itu, Tuhan tak malu lah. Nah. Lepas tu menangis habis kering air mata. Kering air mata. Eh? Dah lama sangat nangis. Akhirnya menangis keluar darah. Neh, ha, tak ada lagi atas dunia ni menangis keluar darah. Lagu ada. Keluar yang mata darah. Neh. Rupanya ada sungguh. Bila dihukum diheret masuk neraka menangis keluar darah pasal kering air mata. Nah, ha. Keluar darah berat nenang. Maka tanya malaikat, "Guana gamak sampai keluar darah?" Neh. Ha. Tak ada guna dah. Duk menyesal dan seumpama ni. Kalau kamu menyesal di dalam dunia itu, takut di dalam dunia, alangkah elok. Nampak? Dari ni babi. Nah, orang tidak lewat gini. Baik. Nah, dosa. Ada orang kan? Cedul. Kok anda orang? Apa bumi ni yang tuk pun? Nah, kok anda orang? Kan bumi milik Allah. Ha, bukan bumi tu hak tok kita. Menjawab kepada orang. Kita tengok gerang bumi dia. Jadi jabat tanah. Tuan-tuan, nak tengok gerang sikit nama siapa? Dia kata nama Pian. Nak. Ha, nama nak tengok bumi lah, gerang bumi. Gerang bumi tak ada bau. Gerang tanah ada lah. Nama negeri dia ni. Nampak? Ada nak tengok gerang bumi. Ha, bumi milik Allah. Bila bumi milik Allah, tanah hak kita jijak ni milik Allah. Dah saya jawab ke pandai orang gitu. Nah, ha, dah kata haram senyap dah. Ha. Dah tak mau ikut pun. Nah, senyap dah. Ni pandai orang. Ha. Limang. Aduh. Ha, tu buah bodoh bangang lagi. Nah, ni main dua limang. Ha. Balik tanya mak ayah kita. Mak, mak. Ni tanah kita ni, hak bumi ni hak mak. Ke hak pak. Ha, nampak? Doa Tuhan dah sampai biasa. Dia tak ada lebih ingat something. Nah, ha, jangan lebih ingat something lebih ingat boleh sakit. Nah, ha. Dapat tak mus mayang? Boleh tak ada? Burung burung orang mutu, orang mutu main hot. Hot sadu kereta patah, sadu kereta. Ha, duk tengok ke spoiler, cara bodoh. Oh. Ani tengok ugut pang. Ha. Salah dah salah tapi tak semayang. Nah, ah, kalau semayang tak apa lah. Tak salah kata bos spoiler pun awning tak apa kereta. Hubung pendek hubung dengan aku dah ha. Tapi semayang atu jejuk ce atu buruk ni. Maybe maybe belaka. Ha, kacir kacir belaka. Tengok gari. Ha, tak ingat duk tawon ni. Kan Porsche maybe. Ha. Kalau Porsche pun tak semayang Tuhan celah lampi neraka. Ni maybe. Nah, ha, anda sibik je pada semayan. La ilaha illallah. Nama anda sibik. Allah Rabbi. 800,000. Nah, ha. Tak semayan. Kalau semayan tak ada masalah. Mu nak main kereta, mu nak atur kapal terbang, mu nak buat koleksi helikopter tu hamu. Nah, ha. Sebab tak semayan bukan Islam. Han, tak kira ayahmu haji, ayahmu ustaz, ayahmu tok guru, mu dak semayang, mu set kereta, set motor, set projek, set kereta, kerja makan gaji kerajaan, menteri besar raja, maka bapak setan. Han, tak ada kira siapa-siapa. Dia menteri tu, menteri setan. Nampak? Anak ayah haji tu dak dak semayang, anak setan. Dak layak makan beras milik Allah Taala. Tiap-tiap beras tu supah bila dia suap ke nasi ke mulut. Dia nak suap, beras hak nasi goreng kata, celaka mu, celaka mu. Bahan tanah terah. Pasal dia tak semayang. Dia baru dia tak semayang. Tak masuk hak masuk atas rumah tegak ni. Nah, ha. Mana nak lawang sama? Duduk tuan rumah, lawang. Duduk nupang rumah orang, lawang tuan rumah. Lepas tu menyesal, kayak gini. Tak usah akhirat tau ni tengah sedap tau. Biung-biung-biung lepuk sakuk di magak lagi minyak. Tak masuk tayar bawah kaki sikit lebih tulang sembuh. Nampak? Putuh. Doktor kata kena kerak. Tak boleh pun segera tak boleh. Tak boleh. Tak kena kerak. Wambu-wambu dah boleh kena kerak. Tak boleh pun segera. Tak boleh. Bus panas hidup tak boleh kau. Ada apa-apa. Nah. Haa. Kata Malik Zamaniah yang jaga neraka, amboi, eloknya dan comelnya kalau menangis di dalam dunia kerana takut kepada Allah. Kalau atas dunia takut, bagus itu. Nah, bukan bila kita semayang, ni mana kita jual kereta kita, kan? Hak kita kau. Bukan maknanya bila kita semayang ni tak boleh gaung utuh boleh. Tak hak. Nah, cuma beza. Ada semayang, Nabi kata, golongan ini golongan yang tidak beriman kepada Allah. Bukan Islam. Man la salatalah la dinalah. Siapa tiada salat baginya, tiada nama Islam baginya. Nah, ha. Tinggal nama Melayu ialah. Melayu. Nah, ha. Pada hari itu masih beranak bang doh telinga kanan. Ya, wayang sor apa wayang tu pada semayang. Lain masih beranak itu orang perih ezoh kat telinga dia. Anak telinga kanan perih ezoh mutu, telinga gigi perih ezoh pemula orang. Amsor siapa dak semayang boleh tangki ke? Dak bang. Tapi tadbiah tak ada. Nah, ibu bapa cedung pada sibuk cedung, kelaut pada sibuk kelaut. Nah, dak dang nak tarbiah anak-anak. Umur 25 baru nak suruh semayang. Mayang tek orang eh. Mayang tek orang eh, gitulah. Dak ada apa dah 25. Nah, 25 macam ge buluh ha. Kita ambil buluh lagi, balik lagi, paisa lagi, tebang buluh, lepas tu ricinya. Ricin-ricin-ricin sayur. Faham? Ha, tiap makan. Nampak? Rabak habis buluh-buluh. Nah, ha, masih rebung ha. Orang nyayu. Kalau kamu dulu takut kepada Allah, niscaya tiada mengenai akan kamu oleh api neraka pada hari ini. Di sini kesemua yang berakal, renti dan faham bahawasanya buku sesat itu, orang-orang tua berkata tak lepas dulu hamba di belakang-belakang. Tak lepas dahulu hanya di belakang-belakang lah. Maka apakah memberi faedah kepada yang menyesal itu, mereka tambah-tambah sugo dan susah juga. Dikata di sini kesemua yang akal, yang berakal renti. Renti itu geti ya. Nampak? Ha, renti. Mana geti ya? Dan faham. Ha. Bahawanya buku susah itu, orang-orang tua berkata tak lepas dahulu hanya di belakang-belakang lah. Ha. Maksudnya cerita tentang menyesal di hari akhirat ni, orang yang berakal dia ambil pengajaran dulu gitu. Nah, sebab tu kalau budak-budak dia tak tahu kahle, dia ikut ke saing dia, ikut-ikut buat-buat-buat lepuk kena. Ha, masa tu baru dia mari. Tak, tapi kalau budak hak berakal, dia tak ikut. Pasal dia bayang dah, kek kalau ikut jadi gini, naknya tu. Nah, ha, dia dulu ni. Neh, ha, dia menyesal belakang-belakang ni dah. Ha, okay. Ha, dia dulu ni buat kira dah. Tapi kalau budak hak bodoh je ni, bengong tak apa sara. Haa, oh, dia ikut. Kalau dia kata sesaing, ha, kek kira berat mu ni, saing ni, set ni. Tak, nah, ha, tak apa bah, tak apa bah. Hak nu fikir awal dah. Nak dipikir kini gini gini gini gini gini gini susah lagi. Ha, dia dapat tak ikut. Ha, ni dah fikir. Dah bila nak fikir? Masih kena lagi. Nak. Ha. Tengok macam hak hak ragu ha. Dia katak dah orang. Ha, minta apa? Tolong, tambu wak dah. Tambu wak dah. Aduh, ayah kena katak. Nak. Bayar lepas wak pula. Neh. Ha. Boleh-boleh ada. Nak. Bayar lepas boleh-boleh ada pula. Neh. Ha. Buat pergi pulih, nyenyik ni pulih tak? Tangan kasut buk ni. Lekung, lekung. Ha, buat ni ngamuk apa? Ambo dah. Ambo dah. Nah, tubik lokak buat pula. Nah, ha. Pasal apa? Pasal air jadi keras tu. Nah, ha. Cicah air tak dia apa? Keras tu. Nah, ha. Jadi buku susah. Buku susah ni makna tepat nak susah. Inilah di dalam dunia. Lepas tu taubat makna menyesal. Neh? Ha. Taubatlah, tak kena witi sekepeng pun. Neh, free taubat. Nah. Ha. Di atas air kau ni, atas air. Kawan hak kaki nak buat kau, mai kau. Kawan hak kaki zina, zina. Kawan hak kaki kuda, kacing. Tak apa-apa. Nah, di atas kawan. Neh? Ha. Nabi kata al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu dia ikut agama kawan dia. Fal yanzur man yuqalil, maka lihatlah siapa kamu nak berkawan. Nah, memang gitu lah. Nah, ha. Kita kawan dengan orang main bola, memang kita minat main bola. Akhir-akhirnya kita kawan dengan orang main wotiti. Nah, ha, dia jadi minat wotiti. Tak ada dia hidup kawan dengan orang set wotiti jadi minat Quran. Alah, dia itu. Faham tak? Ha, dia duduk saing set-set bola ngak ni. Tak, set-set main bola. Dia tak main, duduk ambil nombor dia. Ajak minum apa semua. Nak, duduk godong hak mau dengan set bola. Dia jadi pemain badminton. Eh, pelik sungguh. Dia tak jadi gitu. Di atas saing, kawan curi-curi. Kalau kita tak curi, orang kata curi. Faham tak? Kalau kita tak ngapak, orang kata ngapak. Kalau kita tak baik, kalau kawan orang baik. Gitu lah. Nak, kita kerja pecah rumah. Faham? Suri Abang ada lah untung. Suri Abang lepek. Ada perjang. Ha, ada macam-macam pesen. Awak bagi yang pecah rumah. Kerja malam siang tak kerja bawa tidur. Nak? Ha, jadi sekali yang malam tu kita jumpa kawan lama. Kawan kita bawa balik Mesir. Nak? Tiga orang ustaz belaka. Nah, kita minum air ustaz tiga orang. Kita bawa pecah rumah. Faham tak? Jadi kita minum air bandar. Orang pun tengok. Orang kata kita, eh, budak tu ustaz kalau gitu. Ha, kita ni hak kaki comoh, orang kata ustaz kok. Padahal minum air sekali baru. Pasal kita minum air dengan ustaz semeja. Ha lagi. Gitu kok kalau kita orang baik. Minum dengan kaki-kaki dadah. Nak. Ha, orang kata kaki dadah. Padahal kita baik ingat. Nak, kita kerja kat pemadam. Dok, anti dadah. Patu lama dok jumpa kawan di Kuala Lumpur, pergi Kuala Lumpur jumpa kawan kita dua orang. Kawan kita ni kerja molek sangatlah. Kau seorang edok pi kuda. Kau seorang ni memang timbang heroinnya. Dok, bagi ai dadah. Ngisak. Nampak? Ah, ngisak-ngisak. Kita pun duduk minum ais meja dengan dia. Kita kerja teranu anti dadah. Faham tak? Ha, orang pun kata kita, oh ngisap juga orang ni. Ha, kau kata, kau mesti kata gitu. Betul tak? Padahal sekali baru duduk. Nak, tak berada lagi. Tak taknu-takni lagi. Ha. Maka apakah memberi faedah kepada imesa itu mereka yang bertama-tama sungguh dan susah jua. Memang kau munyung. Memang kau duka cita. Kalau orang yang telah dipenjara, dia bersedih. Dia menyesal. Tengok orang dah jaga. Dia buat salah dah. Lepas tu dia menyesal pula di dalam penjara. Muka kau tak rok. Muka kau munyum. Nah, ha, dah kena jatuh-jatuh hukum dah. Lepas tu menyesal pula. Ha, menyesal. Muka manusia ni, dia muka dia boleh menunjuk, ha, benda ni, mentafsirkan akan hati ni. Nah, ha, kan boleh kan? Muka buat sedih. Buat muka senang. Seh boleh tak buat muka sedih? Boleh, cuba. Ha. Kan boleh buat, ha? Nah, yang tak boleh buat muka sedih lembu. Lembu nak kena, nak kena meleh begitu. Ha, baru nikah begitu. Ha, baru boleh tuk besang begitu juga muka dia. Nah, ha. Jadi kalau kita menyesal masa ni dah, nak, ha, dasar kawanlah ngok belak-belak. Neh, ha. Lepas tu kawan kita dia kata pula. Kalau kita tak kawan dia, dia kata. Biar dia kata je lah. Nak kita tegur saja sudah. Ha? Takat minum air, okey. Ya? Pasal kita nak beki diri. Ya? Nak, kalau kita duduk capur lagi, nak beki ke mana? Nak. Ha. Mana kalau nak basuh, ambil hak basuh, hak bersih tu. Akad daripada Najib, boleh mesin basuh. Baru orang lagi senang nak bersih. Kalau duduk dalam Najib lagi, nak basuh ke mana? Nak. Kenyataan makanan dan minuman ahli neraka. Sabda Nabi SAW, maksudnya segala ahli neraka itu bila minta tolong mereka itu dengan turun hujan, mereka dia angkatkan awan yang hitam. Maka berkata mereka itu, hujan itu ialah datang ia hujan daripada Tuhan. Yang Rahman, maka diturunkan di atas mereka itu hujan batu daripada api neraka. Jatuhlah di atas kepala-kepala mereka itu, kemudian keluar daripada dubur-dubur mereka itu. Allahu Rabbi na'uzubillah. Oleh kerana tersangat panah di dalam api neraka. Khabar dari itu kan, api neraka ni panahnya 70 kali ganda api dunia. Eh? Api dunia, panah. Dunia ni panah sekali ganda, api neraka 70 kali ganda lagi. Nah, kalau api dunia ni 1000 darjah dah Fahrenheit, maka anu 70,000 panas api neraka. Exhaust panas dah roh exhaust. Padahal exhaust ada api. Nah, api dalam blok, kalau dia tendang piston, dalam tu api. Tapi api dalam piston dah panas. Pasal apa? Kalau dia panas, cair piston. Tak? Ha, kalau ambil api neraka, bubuh dalam blok, enjin, kereta, motor, start air, cair blok. Cung, jatuh debok. Start, jatuh debok blok. Sebab apa? Cair boleh habis. Kalau api neraka. Tapi api piston tu panas tau. Tak usah api dalam blok. Ezo tak ada kena-mena pun. Ezo Honda Cup bukan Ezo Arwang. Faham? 1000cc. Honda Cup tau. Nah, kita balik ke Lubang naik Honda Cup. Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep esok. Nah, panas haizah. Nah. Alu turung tu setuh di betis sikit. Nah, alu turung setuh di betis. Tak ada ai kulit betis. Lekat dia jauh jadi stiker mana lihat tu. Ada kulit betis. Nah, padahal haizah bukan api. Ezoh ni hanyalah lebih hang bakaran dalam pista asak tu bik kot tu. Jadi asak je lalu kot tu. Nah, lalu kot ezoh. Pulak dalam tu dia ada batang ezoh. Luar tu, hak besar tu bukan. Penebak dia saja. Ha, kena hak luar tu. Nah, lekat kulit di ezoh. Lama ni setuh. Tak sampai pun satu saat. Turun syih tu, tak ada kulit. Merah macam ni. Faham? Nampak? Ha, tu panahnya api neraka. Api ezoh tak tahu dah kita. Tak? Ha. Kalau lama tak tahu. Dah kalau satu waktu semayang, kena duduk dalam api neraka 6,000 tahun. Percaya tak mau percaya, itulah cerita ni. 6,000 tahun. Bayang. Nah, dah kita kena ezoh yang pacabu kulit ni. Ada siapa 6 minit? Ada orang bila kena ezoh? Ada anaknya tak buat akak lagi tunggu 6 minit nak akak. ada tak ada lekat dia zah yamaha tu ada kulit tu stiker nah ha dah bayang nah ha yang berani kata ke orang alim hina ke ulama nak ha lidah bisa ingat kejilat zah kali kak nak ha tengok guana. Neh, teh hilak kali. Nah, ha. Tak tahan, tak salah. Neh, cuma kita ni bodoh kita saja. Benarnya kalau kita fikir bodoh aja. Tak saya tanya orang tua-tua, hak zaman muda itu. Cik kita fikir balik, bodoh je kita itu. Itu. Bodohlah dulu. Ha. Tak pas kuani kau. Main kena nama ekor. Tak ada kaya kena nama ekor. Ada. Tapi nama ekor ni dia gini. Bila lama dah tak kena, kita pun mari nyesah. Bodohnya aku duk main. Tak, kali tikar 10 iar, 15 iar, kiring orang. Cutting. Nampak kiring ke dia buat taksi. Neh, haa, Haji Bakar. Neh, Haji Bakar tukang beli ni. Nampak nak ambil seriar, seriar apa. Neh, bila tak mau kena lama dah. Nak, 4 bulan dah tak kena habis kat 2,000 dah tikar. Habis kat 5,000, habis kat 2,300 dah. Berok dia jadi kena pulak 200,5. Dia kena pulak 300. Nampak? Ha, sagu hati berapa nama ekor? Nama ekor apa sagu hati? Tak jaman? Tak jaman? Tak tahu? Sagu hati apa? Perspray? Perspray apa? Seh? Awak abang. Nah. Nah. Jadi gitulah pasal setan. Iblis. Nah, bila kita berasa nyesal tak main dah lama tak kena, puak kena pula 1,500. Jadi galak balik. Main semula pula 9 bulan tak kena. Bahan di Cina 4,000. Habis 4,000 kena pula 800 ya. Semangat balik. Bodoh gitu. Nah, ha. Tak ada lagi orang kaya main nama ekor. Nah, bambal habis buat makan sup gitu. Neh, kena 300 ya makan si ayam. Gitu je lah. Ha, oh dah kat buruk, dah kat buruk situ kan. Neh. Jadi bila dah terlampau lama panas sangat di dalam api neraka, minta nak hujan. Oh pandai minta hujan. Maka Allah datangkan awan hitam, mendung nak hujan. Maka bila ahli neraka dengar, oh nak ujang dah, nak ujang, Tuhan perkenan doa kita. Nah, anah dah kita kek-ki. Allah turunkan hujan batu daripada api neraka. Batu kecil-kecil daripada api neraka, sof-sof tu. Kata Ibn Abbas, sof-sof licin. Nah, batu api neraka. Macam batu hok burung ababil. Belawang dengan tentera Abraham. Nampak? وَأَقْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِ تَرْمِيهِمْ بِهِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّلِ. Kami hantar burung-burung kecil untuk menyerang tentera bergajah Abraha. Burung mari daripada pula, daripada laut. Nah, maka melepaskan di atas mereka itu batu-batu api. Batu api lepas atas tentera Abraha. Tentera bergajah. Hacul lumat habis tentera Abraha. Nak, ha. Burung kalau dah burung pegang bara api, batu api, mana panas? Dia kuku. Kita jari kulit. Nak, kalau kuku dah panas. Nak, ha, dia pegang dengan paruh tutik, kata dengan dari ulama tafsir, pegang dengan kaki dua tutik. Jadi seekor tiga tutik awak. Dengan paruh tutik. Ada besar gitu eh. Tapi dia masuk merah. Nak. Dalam kitab tafsir Jauhari kata batu tu rupanya daripada gunung berapi. Burung tu ambil batu gunung berapi. Memang gunung berapi dia batu dia api. Nah, batu api ni, batu gunung berapi, kalau kita masuk dalam laut, ceceng gitu, terselang, seminggu baru padam. Dah kena atas orang. Nah, ha, macam orang nak nuang liling, ya, nak nuang maga. Nah, kadang-kadang orang nak nuang maga. Nah, tak cari dia masuk dulu maga. Aci cuba atas kaki teh kali. Ha, tengok saya berapa jadi kaki jadi. Kau rok kering dulu. Nah, panas gitu kan. Jadi turun hujan pada ahli neraka, hujan batu api. Masuk kok mulut, keluar kok dubur. Dia berdesing lalu kok usuh, pecah habis usuh, tubik kok dubur. Hebat sungguh sesaan Allah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah olehmu sesungguhnya sesaan Allah bersangat tak mudah tahan. Oh, atas dunia tak tahan dah. Nak. Bapak gangsta di Kerompo, Bukit Bintang. Nampak? Kena hukum penjara 20 tahun, pak sebatang. Kena pak sebatang, rompokkan bersenjata api. Nak, kena 20 tahun pak sebatang. Sekali sebab panggil mok. Ha, sekali ya lu. Faham tak? Ha. Dua kali sebab rehat dulu. 4 bulan sebab dua lagi. Pada apa? Dok tahan, doktor kata dok leho. Sebab tang pertama, bapak gestal. Tatu naga 3 ekor atas belakang. Faham tak? Atas dada kuda laut. Lek ni beruk saya kau dok gitu. Faham tak? Kalau tadi kosong ada panggil gestal tu. Tu kontraktor. Faham tak? Gangster dia kena ada tattoo, kena backhand, tubuh kena besar. Pistol kiri kanan pinggang, backhand. Ha. Serah-serah rotang panggil mok. Siapa suti je orang kata tengok. Bertepik. Faham lagi? Tu bapak gangster lah kita. Kau cak ayam. Kenapa tak? Sebab agak rok lah. Neh? Nak joli, joli. Piti halal joli. Dah mu kaya. Nah, aku kaya, aku nak beli kapal selam mesti ha, beli ya, tak ada masalah. Nah, siapa naik semayang bertilah kapal selam, bayang tu. Nah, aku kaya, aku nak buat stadium hok atak ni garanti dak utuh. Ada apa dah mu kaya. Nah, tapi naik semayang mu kena semayang. Nah, dia gitu, bukan Tuhan marah kita cari dunia, bukan marah kita bersokang, bukan marah kita berhobi, tak ada salah. Nah, mu nak angguk burung angguk, tak ada apa-apa. Mu nak masuk dalam sarang burung, burung mu nak bodoh. Tak apa. Tak ada ha. Tapi semayang lah. Ni kak, pada semayang lah. Ilahi Allah. Burung bunyi, kalau mu balik Melayu kak, bodoh. Dah ada semayang? Nah. Lampak orang-orang duduk cuma masuk tas surah belaka. Nah. Terang tas surah belaka berjujuk. Nah, dia tubik dengan sarang-sarang burung ni. Lalu kau orang nak pergi surah. Orang bawa kitab ni sarang burung. La ilaha illallah. Ambak burung, mu masuk dalam. Nak? Ha. Biar je KK angguk. Eh, aduk. Aduk ni. Aduk lah ni. Eh? Ha. Pak puan ni. batu keluar kok dubur. Kemudian minta pula mereka itu akan hujan daripada Allah 1,000 tahun. Kemudian minta pula, nama mana minta? Ya Allah, 1,000 tahun. Maka nyatalah bagi mereka itu awang yang hitam. Mari pula awang. Maka berkata mereka itu, ahli neraka, ini awang hujan. Oh, hujan dah, hujan dah. Itu kita kena batu api. Ini hujan sungguh dah. Maka diturunkan di atas mereka itu beberapa ular seumpama tekok-tekok unta. Turun ular daripada awan. Orang kata boleh jadi, tak ada pelik. Ini semua kerja Allah. Kalau manusia buat, baru kita kata tak guna sabar. Tapi kalau Allah buat, tak usah katalah mustahil. Tiada yang mustahil kepada Allah. Allah buat apa saja yang dia kehendak buat. Nah, tak usah kata boleh Tuhan buat turun ular. Tak ada pelik. Tak. Kalau Tuhan nak, Tuhan ambil ular, Tuhan pun dia datang, Tuhan rebah tapal dia. Boleh, ada apa. Di Australia itu pada tahun 80-an. Nak, Frampish, soak kabar di negara putih muka depan. Nak, Malaysia ada soak kabar orang putih. Kita lupa nama soak kabar ni. Soak kabar Malaysia muka depan, tak ada lain. Nampak? Bomor batin. Itu tak kabar Malaysia tu. Faham tak? Janda panas. Itu muka depan tu. Itu tak. Senegi orang bodoh. Itu lah muka depan. Nah. Hujan ikan. Di Australia. New South Wales. Tahun 80-an. Nah. Hujan ikan. Mari gelak awang dengan ribut. Turun air dengan ikan. Boleh goreng. Ambil goreng. Nah. Tak besar mana ada dalam besar-besar ikan kembung. Kita tak tahu ikan dia. Tengok dalam gambar dalam TV gitu. Nah, tapi ikan. Dia tunjuk kamera ada kata. Tunjuk atas-atas kaitu. Berbok. Nah, dua negeri kena. Ujang ikan. Dah. Gimana boleh jadi? Masa tu ribut putih beliung lalu duduk kot laut. Dia pusing ikan. Kawan ikan duduk di atas naik. Dah kawan ikan kan. Biasa main di atas. Kalau 15 depa tu dikira bahan datang lagi, dikira atas lagi. Nah, dah kawan ikan bukan naik kau macam manusia. Ikan ni kalau buat kawan kau 10,000 ekor sikit ya. Nah, ni boleh hak banyak 12 dek tinggi munjung noh tu. Sembah luang. Nah, kawan ikan. Jadi wak naik di angin kajian dia ya. Patu turun hujan kena atas negeri orang. Betul sungguh. Siapa wak naik? Allah Taala. Bukan kajian awak naik. Jadi mudah ha. Nah, ni ujang ular. Ular dak besar mana, besar-besar peha. Sekor. Dah tekak utuh besar peha kita. Nah, besar peha seh cerita dak. Dah kita bayang ular besar-besar peha, kalau bat tubuh besar-besar ni, takkan ularnya ni. Dah kalau tubuh so ni takkan ular banyak ni, tu bukan ular kuikik. Mana kalau tubuh so ni tak ada 30 rupa ni. Nak padang tubuh. Nah. Tipe di atas ahli neraka. Kita tengok dalam TV tu lah. Nah. Gelom dia ni apa soal. Dalam TV ni. Anak konda ni berahi dia tahu lah. Nah. Anak konda. Nah. Jatuh di atas mereka itu yang kena gigit itu tak hilang sakit daripadanya bisa 1,000 tahun. Jatuh sengak. Ular bisa. Sekali sengak 1,000 tahun. Bertepik nolong. Demikianlah hal ahli neraka itu baca firman Allah Ta'ala. Zidnahum azaban fawqal azab. Artinya menambah kami akan mereka itu ahli neraka. Akan azab di atas azab itu hingga akhir ayat. Yakni tidak ada lagi direngankan, bahkan ditambah semata-mata. Bila sakit kena pukul, dipukul lagi. Nah, tambah tepik sakit, bila tepik tambah. Tambah semua. Nak lari tak boleh. Keluar tak boleh. Masa ni kita boleh lari pada azab, iaitu balik taat kepada Allah. Nah, tapi siang tengok udak-udak ni tak tahu benda dah, rukun semayang tak reti, apa tak reti, mati katok gitu. Panjang umur tua, tua bodoh gitu ya. Dah tak ada ilmu. Tua bodoh macam gaya bodoh gitu ya. Tua-tua ada cucu-cucu pi tak ki bodoh. Tak tahu kali. Jadi tu orang panjang umur tapi tu jahiliah. Macam dayak laut. Tak reti benda. Ha tu beza. Kalau belanja kau ada reti selalu. Nah, ha. Dah usah kita ada pas sekolah ni, balik universiti ni, balik Hong Kong, balik Amerika, balik Mongolia ngaji tinggi ya. Dia ke pada Allah, Tuhan celah lah ampun dia ke. Dah usah kita tak lepas pun perang-perang. Dah. Ha. Kita rapat dengan MB ke, rapat dengan raja ke, rapat apa, ha, dia ke pada Allah tak ada kira. Dia tak ada takut kabel mana-mana. Nah, kabel telekom, kabel TMB tak ada kira. Nah, dia ke maka bubuh dalam api neraka. An-naru lil asi walau kana sayyidan qurasyia. Neraka untuk orang yang tak taat perintah agama. Walaupun Tok Said lagi pula keturunan Quraisy. Bukan kata Tok Said pula Pinang. Tok Said Mekah, Tuhan celah dalam api neraka. Kalau kalau derhaka kepada Allah. Wallahu a'lam. Kita ada soalan. Apakah hukum solat fardu jika azan sedang kedengaran? Adakah azan menandakan masuknya waktu? Ha. Soalan pertama tentang solat ketika azan. Eh? Ha. Dia kata kita nak semayang tapi azan tengah bang. Tok Bilal tengah bang. Boleh tak semayang? Kalau boleh, macam mana sedangkan azan menandakan masuk waktu? Baik. Jawabnya, harus kita semayang ketika azan sedang diazankan atau azan sedang berkumandang. Tok Bilal tengah bang. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita pun Allahu akbar sembahyang maghrib. Sah. Neh. Tak ada khilaf di kalangan ulama. Sah. Faham lagi? Boleh. Dan ini dia kata azan ni menundukkan masuk waktu. Azan bukan masuk waktu. Azan memberitahu bahawa waktu sudah masuk. Bukan azan tu makna baru masuk. Neh. Ha, dia masuk waktu ni dengan matahari. Bukan dengan jam, bukan kalendar, bukan azan, bukan lain. Matahari saja. Cuma hak lain tu tanda telah masuk. Bila matahari tenggelam, masuk dahlah waktu. Maka Tok Bilal pun mula melaungkan azan. Faham lagi? Jadi bila telah dia, bila azan telah berkumandang, maknanya waktu telah masuk. Syarat sah semayang hendaklah telah masuk waktu. Bukan syaratnya hendaklah lepas azan kan. Jadi sama ada dia azan ke tak azan ke tengah azan, waktu masuk dah boleh semayang. Nah, umpamanya masuk waktu maghrib dengan tenggelam bulatan matahari daripada kaki langit. Bila tenggelam 7:30 masuk waktu. Tapi Tok Bilal bang 7:31 katakan. Nah, pasal tu bila baru sampai ni kan, dengan basikal pun nak puci, nak rata basikal pun semua naik lewat seminit. Dah kalau kita semayang dah sah. Sah ha. Jadi dah dia nak khabar azam bukanlah menunjukkan tepat masuk waktu tapi waktu telah masuk. Jadi nak khabar ke orang kampung, azam dah di masjid dan di surau. Ha, dia gitu. Dia bisa semayang di masjid, azam di Ismayang tahiyat. Baik. Cikgu tanya, kita masuk dalam masjid katakan biasa hari Jumaat. Nah, ha, masuk hari Jumaat orang azan, Allahu akbar. Maka kita ni nak sembahyang tahiyat masa azan tu boleh tak? Jawabnya boleh. Nah, afdal kata ulama fiqh selepas habis azan. Maknanya sunat berdiri dahulu. Faham lagi? Jadi kita orang tengah azan, sunat kita berdiri dulu. Bila habis azan, kita jawab azan, baru semayang tahiyat masjid. Tapi siapa yang nak sembahyang terus boleh. Neh, jangan salah faham. Jangan kata haram, boleh. Dia masuk, dia azan terus. Dia sembahyang terus. Oh, lah kau orang tengok azan. Habis sembahyang salam, dia jawab azan. Nampak lagi? Neh, takut kita duk kata, dia tengok orang masuk orang duk diri cacang. Takut kita duk faham diri itu wajib. Ha lagi. Tak, bukan wajib. Neh, dia berdiri itu sunat saja nak menunggu habis azan. Nak jawab azan dulu baru nak semayang tahiyat. Neh, bukan berdiri itu wajib. Neh, ha, jadi kalau kita nak semayang terus pun boleh. Apa hukum mengair menggunakan umpan katok hidup? Umpan lain payah makan. Ha. Jawabnya umpan ke nak buat apa ke kut mandah kita lah. Cuma jangan membunuh katok. Hukum membunuh katok haram. Neh, melainkan katok berbisa. Dia memudarat kepada orang baru dah masuk dalam perintah bunuh. Wala taqtulu tidak. Jangan kamu membunuh katok. Kata juga pada sahabat Nabi dalam hadis-hadis sahih, Nabi melarang membunuh ke katok. Nampak tak boleh bunuh katok. Neh. Ha. Jadi kalau kita buat upang saja, tak bunuh dia. Nah, jadi kita lepas mula. Nampak ikan mari dekat, pok kita katok kepala ikan. Ha, boleh. Ha, dia gitu. Nah, ha, jadi kalau kita bunuh katok, tak boleh. Neh, hukumnya haram. Neh, tak boleh. Ha, kerana nas larang membunuh katok. Sama ada kita pergi sakuk atas belakang, mapuh dia. Nah, itu haram juga. Neh, ha. Upang lain, ya. Neh, ha, upang tiga upang lain, ya. Nah, ha. Ikan dia yang nak akan katok. Ha. Ha, ikan uang. Dia kalau upang lain, akan. Eh, boleh juga. Itu upang nak ikan. Nah, makan juga. Neh, yang nak makan ikan guang tu tak boleh makan ikan lain. Nah, ha. Jadi jangan bunuh katok. Kalau kita upang tak upang, kita ikat dengan benang saja, tak rapuh. Ha, tak apa, tak membunuh. Nah, ha. Kalau kita buat upang hidup, kita tak boleh sakut jadi sakit. Faham lagi? Itu upang hidup, upang ikan kan? Nah, tak boleh sakut pakai sebahang atas belakang gitu. Nah, sakit je, lepuk-lepuk sakit je. Nah, ha. Yang boleh kita bunuh dia kerana kita nak makan. Nah, ha, jadi tak boleh menyakiti binatang lagu tu. Pak ni. Belah kata tak boleh. Tak boleh. Haram. Nah, kena ambil benda lain. Banyak lagi benda lain kan? Nah. Ha. Dia masuk hayawan muhtaram ke katok. Batu tengok ada dalam bilik air, susah-susah. Ni tengok dalam bilik air, papa panggil bomba. Suruh buang katok, odoh. Katok biar hidup situ lah. Dia duduk dalam bilik air, dia suruh ditunggu malam. Kita tutup api, tubik natal terbang. Nak ngayak-ngayak, waktu dia nak makan. Bila siang, dia nusuk balik. Celah yang saya masuk, celah apa, dia lepas situ. Tak ada lagi, dia buat lari barang kemah. Malam, buat lari mesin masuk. Tak? Ha. Jadi kita yang ni sombong kan apa? Nah, ha, ini nak tumpang ni. Bukan nak tumpang nasi kita tak faham. Nah, ha, hidup dalam bilik air gitu lah, sejuk. Makmum pakai t-shirt ada gambar seseorang tidak boleh ketika solat. Hukumnya sekiranya pakai gambar ulama ketika menunaikan solat. Jawabnya makruh belaka. Gambar ulama, gambar penyanyi, gambar kita sendiri makruh. Nah, bukan tak boleh itu haram, makruh. Semayang soh makruh. Ha. Gambar raja ke gambar Mak Syaih ke? Neh. Ha. Saya mempunyai kenalan yang anggota unit survivor tentera darat. Masa latihan di hutan bantara, dia dan rakannya dikenaki memakan ular panggang, monyet, biawak singgang dan buaya salai. Tiada pilihan lain. Apakah pandangan Islam terhadap situasi ini? Apakah hukum memakan haiwan eksotik tersebut? Dalam keadaan latihan saja bukan benar-benar tiada makanan darurat. Jawabnya haram, berdosa besar, wajib bertaubat dengan segera. Sama ada kita unit survivor, tentera darat, wataniah, komando, dak asin ke apa ke, tak ada kira. Dia boleh makan ketika tiada makanan sahaja. Ketika latihan makanan lain ada, tapi walatih makan dulu hukumnya haram. Nah, pendapat yang mengatakan kalau latihan dibenar dan makan yang haram, pendapat itu adalah salah daripada sebenar. Nampak? Sebab ijma ulama haram kita makan benda yang haram dengan sebab latihan. Nah, dia kalau latihan dan dalam latihan itu memang tak ada makanan, baru boleh makan benda yang haram untuk menyelamatkan nyawa. Tapi ada lagi pucuk paku ngeubi ngebuah-buahan, nak tiba-tiba latih makan. Nak ambil ular sawa, kerak, minum darah lah, panggang, panggang tu, buat roster ular sawa. Nak, tikuh, masuk tiga rasa. Awak latihan, hukumnya haram. Apa jadi pun haram, pasal latihan. Nak, komando tak kira, tetera darat, tetera laut, tetera udara, tetera bawah tanah, haram mereka. Nah, wajib bertaubat. General ke, brigadier general ke, lieutenant ke, dia kena dororoh sungguh. Dia tak boleh latihan. Nah, kalau boleh latihan, sedap. Nah, jadi halal dah. Sebab dororoh bukan latihan. Dororoh ni situasi sebenarnya. Itu dororoh. Nah, famaniyat turrah. Barang siapa Tuhan kata yang masuk dalam situasi darurat sungguh, bukan situasi latihan darurat. Nampak? Famanik turut orang yang duduk darurat sungguh. Kalau tidak, dok komando pun boleh. Kan dia kan ustaz-ustaz mari ngajar. Nak, bak mana darurat. Nak, dalam kitab pekoh. Nah, kalau kita kelaparan, boleh makan yang haram, makan babi umpamanya. Pasal apa? Dia jumpa di padang pasir, tak ada benda. Jumpa babi seekor. Lapar sangat, boleh mudarat nyawa kalau tak makan, boleh makan babi. Betul? Nah, dalam kitab mereka pun ada sebut. Boleh makan anjing, kalau tak ada makanan lain. Kalau tak makan, mati kita. Pada adaan, boleh makan anjing. Tapi boleh dah ustaz tu buat, bawa babi surah sekali. Nah, tak ambil ulat babi, ustaz. Tak di malam ni, bak darurah. Jadi nak latihan makan. Boleh tak? Jadi halal. Tak lah pasal ni latihan. Nah, jadi latihan nak diwakan. Darurah, dia kena memang darurah sungguh. Nah? Macam orang dipaksa. Nah, orang tu dipaksa, mari orang bubuh pistol tak balik. Nah? Pistol sungguh lah, bukan pistol air. Nah, kalau muda berzina dengan awet ni, aku beri. Kata popok. Popok lah, buk. Dari wak main, kita takut kena tembok, berzina dengan awet ni. Haa, Zek. Haa, musuh ke alubak ni. Dia pun tak tembok kita. Maka tak dosa. Kerana nak menyelamatkan nyawa pistol. Tapi ustaz ngajar malam tu kita buat test dulu, latihan. Kalau darurah orang mari paksa kita, boleh berzina. Maka malam ni kita test untuk bila, lepas tu panggil Allah puang seorang. Boleh tak? Tak boleh, latihan. Mana boleh? Faham? Dia kena situasi sungguh. Seseorang telah memberi tawaran kepada kawannya supaya mengahwini isterinya yang ditalak tiga. Dengan syarat dia mesti menceraikan isterinya selepas itu. Kawannya menerima dan dalam perkahwinan itu kawannya telah bersetubuh dengan isterinya. Selepas itu dia menceraikan isteri kawannya. Adakah sah perkahwinan? Bagaimana status anak dalam kandungan isterinya tadi bersama kawannya? Adakah boleh dibingkan dengan kawannya? Walaupun selepas itu dia telah bernikah semula dengan isterinya selepas dilahirkan, sebab anak itu dilahirkan. Baik. Dia ni kira tiga talak. Nampak? Talak tiga dah. Dia kata, isteri aku cerai kamu dengan tiga talak. Maka jatuh tiga dah. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki sepakat. Tak ada khilaf, jatuh tiga. Nah, ha. Atau dulu dua kali cerai dah. Ni kali yang tiga, tiga juga. Jadi cerai ni kalau dua kali boleh rojok. Nah, ha. Apa benda ni? Firman Allah Ta'ala, At-talaku maratan. Talak yang boleh rojok itu dua kali saja. Nah, mana kalau cerai sekali, aku cerai kamu gini-gini, lepas tu nak baik semula. Tak habis handa lagi, suami pun kata aku rojok kamu semula menjadi isteri ku. Tak apa, jadi isteri semula. Nah, ha, bulan, tiga bulan lagi cerai pula. Nah, ha, bebuk stesen TV. Nampak? Tok lelaki nak tengok gusti, bini nak tengok apa benda ni drama. Cerai pula sekali lagi. Suami pun kata aku rojok kamu menjadi isteri ku semula. Boleh jadi isteri semula. Yang tiga cerai pula, dah dia rojok dah. Faham eh? Dah dia rojok. Neh? Lagu-lagu mana rojok pun tak jadi dah. Tak jadi isteri. Kalau nak ada jodoh, isteri ni kahwin dengan laki-laki lain, dia cerai pula dengan suami baru ni, baru boleh. Itu pun syarat dengan suami baru, ada berlaku jima sekurang-kurangnya sekali. Faham? Haa, dia gitu. Hak ni dia nak upah kawan dia. Neh, dia nak balik ke isteri dia, tiga talak, tak boleh dah rajak. Dia kata, mu nikah dengan bini aku, lepas tu mu cerai, mu jimok sekali, jangan dua kali, sekali. Faham tak? Ha, dia pesan gitu, dia panggil dila talak. Neh, ha. Neh, dia pakat sudah. Faham tak ni? Lepas mu nikah, mu cerai, lepas jimok sekali. Ha, kawan dia pun setuju lah, biasa dia yang orang panggil Cina buta. Nah, hal ini jarang dah, ini Cina, ini Melayu buta ramai. Jadi kawan dia pun nikah dengan laki dengan bini dia, dengan janda dia lah, faham lagi? Lepas tu jimak sekali, esok cerai. Lepas tu habis edah, habis edah, baru boleh kahwin dengan laki dulu. Sah dah. Di sisi mazhab Syafi'i sah, tetapi haram, kena laknat. Ha, sebab sah, sebab tidak ada dalam akad buat syarat seperti itu. Yang tak sahnya dalam akad gini, aku terimalah nikahnya dengan si Meknat itu. Nah, nah, aku akan cerai dia selepas aku jimaknya sekali. Ha, kalau buat syarat gitu, baru tak sah akad nikah. Ni dia pakat luar. Dalam akad nikah tak ada sebut gitu. Jawabnya sah nikah. Tapi perbuatan itu adalah haram, kena laknat. Neh, ha, itu beza dia. Mazhab lain tak sah, pasal ada pakatan di luar akad. Mazhab Syafi'i je sah. Nikah sah tapi kena laknat. Sebab Nabi kata, la'anallahul muhallila wal muhallalah. Tuhan melaknat akan suami kedua yang makan upah dan suami pertama yang tukang upah. Kena laknat belaka. Dah, ha, baik, selesai dah, sah lah nikah tapi kena laknat. Neh, dosa besar. Dan anak, anak lagu mana? Neh, anak tengoklah. Neh, kalau anak itu lahir tak sampai daripada 6 bulan, lebih daripada 6 bulan tarikh nikah dengan isteri, dengan suami yang kedua. Dah, ha. Dan tak lebih daripada 4 tahun daripada suami yang asal. Nampak lagi? Neh. Jadi kita ambil gini, lepas dia cerai dengan suami kedua, dia balik suami asal. Nampak lagi? Bila nikah dengan suami asal, hak dulu ni, duda dia mengandung lah. Ha, tengok, kalau anak itu lahir tak sampai 6 bulan, daripada tarikh nikah dengan suami asal, faham tak? Suami pertama, maka anak beng Cina buta. Jangan tulis Cina buta itu, beng hak tu. Beng hak suami kedua tu, beng Najib. Nah, ha. Nah. Ha. Kau pandai dah apa tak buat contoh. Nah, besih ke? Nah. Ha. Ha, gitulah keadaan dia. Nah, ha, kalau tak mengandung apa-apa, tak ada apa-apa. Nah, sebab dengan isteri suami kedua, suami asal ni dia nikah dah 6 bulan. Seorang kurang beranak mesti 6 bulan. Mana anak suami hak dulu? Suami kedua. Cina buta. Nah. Ha. Tapi kalau lebih dari masa 6 bulan anak tu lahir, nah, maknanya tak sampai 4 tahun, maka dua-dua tu boleh jadi ayah belaka. Nah, tapi biasanya lepas edok tidak akan berlaku lagi mengandung sebab nak kahwin lepas edok. Nampak ni? Ha, dia cerai dengan suami yang mencina buta, bukan boleh nikah, lalu kena 3 kali suci daripada haid dulu. Nah, ha, tu balik hak kaedah asal. Seorang tukang jahit pakaian yang seksi, belah belakang ketat jarang, menampak bentuk badan, berdosa dok tukang jahit dan ia menjahit seperti dikenaki oleh pelanggan itu? Jawabnya, kalau dia tahu memang pelanggan itu nak mendedahkan auratnya di luar rumah, di depan orang yang haram lihat, maka tu hak tukang jahit bersubahat. Kalau tukang jahit tu tak tahu sama ada dia nak pakai di rumah atau di luar rumah, maka tidak bersubahat. Tapi pekerjaan itu tidak berkat. Neh? Ha. Sebab tukang jahit tak wajib tanya, mu nak pakai luar, nak pakai di rumah. Tukang jahit tak wajib tanya. Tapi kalau pada adatnya negeri itu memang hak pakaian gitu orang wa'ik luar rumah, nah, maka menang belum adat, maka hukumnya tetap haram. Sama ada dia penjual baju bandar ataupun dia tukang jahit, dan seumpamanya tukang jual baju baru pasal minggu ke apa pasal malam, bersubahat belaka. Nah, jadi boleh jual kepada orang yang nak pakai depan suami dia atau nak pakai di rumah, bak dikira bersubahat. Nah, ha. Ada ustaz kata makmum masbuk ialah dia sempat takbir ihram sama imam macam saya. Kalau imam itu baca ayat panjang Al-Fatihah dan saya masuk lewat sikit dan tidak sempat takbir ihram sama imam, adakah saya juga makmum masbuk? Sebab saya sempat menghabiskan macam Al-Fatihah tadi kerana imam tadi baca ayat panjang. Dia gini, balik pada pendapat ulama lah, sahabatkah ustaz-ustaz ni, makna makmum masbuk maklum makmum yang tidak sempat masa menghabiskan Fatihah di dalam qiyam imam. Itulah takrif dia. Neh, ha, pakai ustaz tu, pakai hak ulama buat dah. Apa makna makmum muafiq? Makmum muafiq adalah makmum yang ada masa untuk menghabiskan Fatihah semasa imam berdiri. Ha, itulah muafiq namanya. Baca surah panjang surah pendek bab lain. Dah. Ha, sekalipun tu imam dia tak dang Fatihah tu imam, dikira muafiq juga kalau ada masa membaca Fatihah masa imam diri. Nah, contohnya tu imam takbir sembahyang isyak, Allahu akbar. Nah, makmum tu ada atas kereta lagi, baru nak sampai di rumah dengan deriang-deriang waktu tu. Dah mari pergi masjid, makmum tu imam sembahyang dah, takbir dah. Ah, makmum yang balik baru sampai di rumah, wak naik deriang, lepas tu nak mandi pula tu imam. Eh, makmum ni. Lepas mandi baru nak turun sembahyang jemaah. Ha, jadi dia sampai kereta, tu imam takbir sembahyang isya, makmum tu muafiq. Sebab apa? Sebab dia turun mandi, tu imam baru baca ayat yang ke-60 surah Baqarah. Ha, lagi surah Baqarah 2.5 jam baca. Nampak ah, tu contoh lah, faham kan tu. Neh, ha. Macam mana kalau saya baca Fatihah lambat menyebabkan saya tak sempat nak rokok sama imam sebab saya tidak ambil Fatihah lagi, adakah ia saya adakah saya makmum muafiq? Dia gini, kalau kita baca Fatihah lambat, tu imam baca Fatihah juga dia tak kira. Dia kira gini, kalau kita sempat masa baca Fatihah nak pada bacaan yang sederhana, tak derah tak lambat dalam berdirinya imam. Jangan ukur dengan Fatihah kita. Ukur dengan kalau aku baca Fatihah biasa, danglah aku habis Fatihah, maka muafiqlah. Nah, ha, kita lambat tu hak kita. Nah, cuma kalau kita lambat bacaan sebab kita baru sapa, dia kok lambat pasal kita baru sapa. Sama sapa dengan tu imam, tapi jenis lambat baca. Nah, alhamdulillah, duk main gitu. Lambat nak sudah. Nah, ha, tu diberi maaf. Nah, ha, tu maaf tu. Jadi tu imam rakaat habis Fatihah, muafiq jugaklah. Neh, ha. Kata Syekh Ramli, kalau kita jenis tak nak berobat dah jenis memang lambat, maka hubung dengan orang masbuk. Neh, boleh tinggal Fatihah sekadar hak kita pak baca. Neh, ha. Orang bunuh diri macam mana status, adakah boleh dikebumikan kubur Islam? Saya tengok orang mati bunuh diri ada dikebumikan kubur Islam. Ya. Orang yang mati bunuh diri tetap mayatnya dikira Islam. Neh, ha. Jawabnya, dia dikuburkan di kubur Islam. Cuma beza dengan orang yang lain, mati tak bunuh diri, mati biasa ini. Jawabnya, kalau dinawak tak boleh ramai-ramai. Kemudian pemimpin masyarakat, tok guru, ustaz, tak, ulama tak boleh ziarah nah, kerana memuliakan mayat dia. Jadi orang biasa-biasa je ziarah nah. Kemudian atau ke kubur tak boleh ramai-ramai. Itu beza dengan mayat-mayat hak mati lain nah. Kerana nak beri keinsafan kepada baki daripada manusia supaya tidak ikut perbuatan yang sangat hina ini nah. Masa sunat, masa salat sunat, bila sampai tayat akhir kita baca macam tayat awal, boleh ke tak? Jawabnya, kalau kita baca macam tahiyat awal, Allahumma asapa kepada Allahumma salli ala Muhammad. Nah, lepas tu salanglah. Jawabnya sah semayang kita. Tetapi, kita meninggalkan membaca selawat ke atas keluarga Nabi. Sedangkan selawat ke atas keluarga Nabi ni adalah sunat mana? Sunat aba'at. Nah, jadi kurang pahala kita. Nah, jadi sekurang-kurangnya kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Neh, sekurang-kurang ni. Barulah dak tinggal sunat aba'at. Nampak? Kemudian bolehkah kita baca Yasin dalam huruf Rumi? Jawabnya kalau kita baca hak orang tulis dak, bolehlah, tapi haram kita menulis dengan Rumi. Nampak? Nah, dari tulis ayat Quran dengan Rumi, dengan orang putih, dengan Latin, tak boleh. Nah, belajarlah dengan huruf Arab. Wayah payah lagu mana pun semua orang pandai Quran tu tidak belajar kok Rumi, dia belajar kok alif betul juga. Yang sebenarnya jangan kita buat kok Rumi gitu. Nah, sebab dia akan jadi terpesong sebutan kita. Nah, kita pergi kok Arab selalu. Alif, ba, tak biar kita tua dah pun. Nah, akhirnya boleh baca juga. Tak payahlah alif tu kita tulis A L I F alif gitu. Nah. Ha. Tapi kalau nak mengenal huruf saja ulama benar. Tapi nak tulis Quran tak boleh. Nak tulis alhamdulillah A L H A M D U. Ah, ulama larang dikira Quran. Tapi huruf dibenarkan. Alif A L I F, ba B A K umpamanya. Nah, jim J-I-M Jim. Itu boleh. Tapi nak sebut ayat Quran pindah dengan tasbih Inggeris, dengan Melayu, dengan Rumi, tak boleh. Saya ada seorang kawan, bila saya pergi rumah dia, saya tengok ayah dia tak sembahyang. Tua dah. Saya tak tahu nak rayak gana tau. Saya takut kawan saya berasa hati minta tolong bagi petua sikit. Jadi tanyalah dia, takut ayah dia tu gila ke apa. Nah, kita tengok nengur tidak semayang, kita gigi keseka buruk pada ayah dia tu gila bengong. Jadi orang gila mana semayang. Nah, jadi cakap molek dengan anak dia dulu. Anak dia kata tidak semayang berat nanang ayah ku. Dah lagu mana? Suruhlah keluarga dia pesan. Kita orang luar nak pergi kabur ayah orang, berlebih hanya kawan tu. Nah, mereka kita rapat dengan dia. Nah, kita rapat dan rapat ni, dan orang kasih kita, kita nasihat orang dan orang. Nah, macam orang saja-saja kita duduk tengok tu orang mari tegur kita. Memang kita tak ikut. Nah, kita duduk saja kita tak kenal lah tu. Nah, orang tu rasa pakai kasut ini dah tak kenal tengok. Nah, tak semak awak pakai kasut ini. Awak kena pakai kasut tali. Nah, kasut pasal zik ini tak lawak. Kita ikut kata dia. Habis buat kata, menatang bengong mari luarnya apa. Tapi kalau kita kasih ke dia, memang kita ikut. Contohnya awak kita. Kita kasih 8 tahun dia. 6 kali orang bahas takak. Nah, memang kita kasih sungguh. Awak kita kata, abang Sokar kasih ni, saya tak kenal tengok lah. Saya tak berapa kenal. Nampak? Pakai yang pakai tali lah. Macam kasut abang Mat tu. Faham? Awak kita kata, memang kita tukar tu. Tu kita marah. Pasal kita kasih. Nah, sebab tu kalau kita nak dakwah ke orang ni, kita kena kasih dulu ke dia. Mudah sikit, nak ikut. Nah, tapi kalau tidak, kita tanya dulu anak dia. Lepas tu anak dia tu itulah. Tolong-tolong nak sihat. Orang yang ayah dia malu pun dia. Dengan anak kadang-kadang tak mengikut dengan orang yang dia malu. Dia malu ke siapa-siapa. Nak. Tak jadi apa juga. Pasang CD biar dia tengok. Neh, cari bak-bak semayang, bak-bak api ni aku. Takut lah. Kalau kita tinggal solat sebab datang bulan kena ganti tak solat. Tak payah. Neh. Datang bulan tu. Bukan datang lacing, datang bulan. Neh. Kalau sengaja tinggal solat kena ganti ke tak? Ya, wajib ganti. Tak ganti berdosa besar. Soalan seterusnya, insyaAllah 3 minit lagi. Apakah hukum ayat Quran ditulis di atas kain kuning dijadikan pelindung pelari, jauhkan syaitan dan dijual kepada orang? Jawabnya, bahagian daripada pekerjaan seperti ini haram. Nah, kalau kita nak tulis ayat Quran di kain boleh, kita gantung di rumah boleh tulis, tak ada masalah, ambil berkat. Tapi kalau jual sana sini sana sini, kena jaga benar jangan jatuh pada orang yang tak pandai menghormati ayat-ayat Quran. Kalau pakai jual atas nama komersial gitu jadi haram. Deh, ha, sebab ulama-ulama salafus soleh membenarkan kita tulis ayat Quran pada kain, pada apa boleh, tapi kita kena hormat, kena jaga dia. Orang yang kahwin kalau beribadat akan mendapat 70 kali ganda pahala. Kena pula dengannya orang yang kahwin beribadat tapi dalam keadaan jahil dengan orang yang tidak kahwin tapi adil. Antara dua golongan ini adakah orang yang berkahwin ini juga mendapat 70 kali ganda pahala bersanding berbanding orang alim tadi? Baik. Dia kata orang yang kahwin dah dapat 70 kali ganda lebih pahala. Nah, dengan orang yang semayang tak kahwin. Tapi orang ni semayang walaupun tak kahwin dia alim. Hak ni kahwin jahil. Jawabnya lebih hak alim lagi. Nah, apa-apa pun dia lebih alim daripada. Cuma kelebihan berkahwin inilah maknanya kita ganda lebih tu sebab kita dapat buat lebih sebenarnya. Nah, sebab kita orang sedia belaka dah, masuk ada belaka dah. Jadi kita boleh semayang banyak, boleh baca Quran banyak, tu maksudnya. Maksudnya orang yang berkahwin maka dia boleh menambah lipat gandakan ibadahnya kerana dia tidak memikirkan lagi dengan kesibukan menyediakan makan minum, basuh pakaian dan sebagainya. Nah, soalan terakhir pada malam ni, orang yang dayu tak akan masuk, tak akan bau syurga. Kerana kalau dia masih ada iman dalam hatinya, adakah dia juga lepas itu akan masuk dalam syurga? Dan hari itu mengatakan tidak akan masuk syurga. Maksudnya tak masuk syurga ini maknanya kena masuk dalam api neraka kemudian baru masuk di dalam syurga. Sebab dosa dayu bukan kafir. Dosa yang tak keluar daripada syurga dosa kafir. Seperti menyembah berhala, perbuatan tu. Ha, tu keluar, tak keluar dah dalam neraka, kekal dulu kini selamanya. Atau i'tikad dalam hati. Nah, Tuhan ni zalim. Ataupun dia kata di mulut, kalau berjalan undang-undang hudud, dah maka akan mundurlah negara Malaysia ni. Ha, maka tu jadi kafir, tak keluar dah, duduk dalam neraka dulu kini selamanya sampai bila-bila pun. Dayus, kalau dia bertaubat nasuha, Allah ampun dosanya, tak masuk terus dalam syurga. Walaupun dulu dia pernah nega bini dia sendiri jual, cari piti, suruh jadi pelacur, tapi dua-dua akhirnya bertaubat kepada Allah, nak Tuhan akan terima juga. Yang Tuhan tak terima, taubat orang syirik, melainkan dia orang syirik itu kena taubat sungguh-sungguh juga. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.